contohnya menjadi arak langsung. Jadi oleh kerana terdapat cara-cara untuk buat cuka bukan jadi bukan daripada arak, maka sebab itulah diharamkan kita buat cuka daripada arak. Tak ada daruratnya. Jadi arak yang kita ada, taruhlah dulu kita dulu jual beli arak. Kita kokeh kat saya bagi label kita. Jadi sekarang kita dah taubat, lama arak ni kita boleh buat cuka. Kita buat cuka, hukumnya hak arak. Tapi kalau saya jadi cuka, orang lain nak makan, dia sendiri nak makan, nak pakai, boleh. Baik. Itu berkenaan dengan hadis pertama. Adapun hadis kedua adalah kenaan dengan keledai. Setelah kita terangkan bahawa Abu Talha telah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk melawang dengan suara yang kuat. Kata orang-orang dengar bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kamu dari makan daging keledai ahli ya. Kerana sesungguhnya ia najis. Jadi di sini disebutkan sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kamu. Maknanya boleh kita sebutkan Allah dan Rasulnya mengharam. Tak mestinya kita katakan Allah yang mengharamkan. Kita boleh kata Allah dan Rasul yang mengharamkan. Dan ini bukan syirik dalam kalimat ataupun dalam lafaz. Walaupun nampak macam kita samakan kedudukan Rasulullah SAW, seorang hamba Allah, seorang Rasul, seperti kedudukan Allah. Tetapi dalam keadaan ini tidak mengaku. Kerana apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW bukan diharamkan Rasulullah SAW secara sendiri, secara terkeluar daripada apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah yang diharamkan oleh Allah. Jadi oleh kerana itu tak mengaku kita sebutkan Allah dan Rasulnya mengharamkan, Allah dan Rasulnya menghalalkan. Kerana asal syariat memang daripada Allah SWT dan Rasulullah SAW memang secara zahirnya adalah izin. Baik. Namun kalau kita gunakan lafaz Allah dan Rasulnya dalam kedudukan yang lain daripada ini, yang menunjukkan kepada menamanyarafkan kedudukan Rasul SAW dengan Allah SWT, maka itu haram kerana ia termasuk syirik dalam lafaz. Contohnya kita kata ini yang berlaku ni semuanya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Jadi kita samakan kehendak Allah atau kehendak Rasulullah macam kehendak Allah SWT. Walaupun memang betul kadang-kadang, tetapi itu kurang adab terhadap Allah SWT. Kerana kehendak Rasulullah SAW mungkin adalah kehendak Allah, mungkin juga tidak. Kerana apa yang dikehendaki oleh Allah SWT pasti akan berlaku. Tapi apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW mungkin berlaku, mungkin tak. Balik kepada Allah SWT. Jadi sebab itu Rasulullah SAW melarang daripada lafaz seperti ini. Nabi SAW kata, jangan kamu katakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan katakan inilah yang dikehendaki oleh Allah dan inilah yang dikehendaki oleh Muhammad. Katakanlah Masya Allah wa Masya Allah wahda. Katakanlah inilah yang dikehendaki oleh Allah sahaja. Ataupun dalam lafaz lain, dalam riwayat lain, katakanlah Masya Allah thumma sya'a Muhammad. Inilah yang dikehendaki oleh Allah, kemudian dikehendaki oleh Muhammad. Jadi kita tak samakan tahap Rasulullah SAW dengan Allah SWT. Jadi dalam lafaz pun kita tak boleh suka-suka, renang-renang katakan tentang Rasulullah SAW. Nak hormatkan tauhid, apalagi dengan perbuatan kita samakan Rasulullah SAW dengan Allah. Kita minta kepada Nabi SAW macam kita minta dengan Allah SWT, tak boleh. Jadi perkara seperti ini harus kita jaga. Jadi walaupun demikian, bila kita sebutkan Allah dan Rasul yang mengharamkan daripada daging keledai, telah diterangkan bahawa haraman artinya ia tak boleh dimakan. Tapi apakah semestinya kalau sesuatu makanan itu diharamkan atau satu pakaian itu diharamkan, apakah maknanya makanan itu najis? Apakah maknanya pakaian itu tadi? Mesti ke macam itu? Sebahagian ulama mengatakan ya, mesti macam itu. Kalau dia diharamkan, maknanya mesti najis. Dan mereka adalah hadis ini antaranya. Sebab Allah SWT tak kena kata apa? Inna hari itu. Kerana sesungguhnya ia najis. Jadi diharamkan kerana najis. Jadi mestilah kalau haram sesuatu, mesti kerana najis. Namun pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat. Kalau kita katakan pendapat yang lemah. Kerana kalau begitu, semua yang diharamkan mesti najis. Baru kita baca tentang bekas emas dan perak. Najis ke emas? Najis ke gelap perak? Jawabnya, tidak najis. Tapi haram. Tak? Kita dilarang, lelaki dilarang, diharamkan pakai baju sutera. Tetapi apakah baju sutera itu pegang kita kena cuci? Jawabnya, tidak. Dan macam-macam lagi. Kita dilarangkan daripada menggunakannya, tetapi ia tidak najis. Jadi bila kita katakan sesuatu yang diharamkan itu najis, bila ada dalil mengatakan ia najis. Dan tak mestinya dalilnya ada lafaz najis, terang-terangkan ya? Tak mestinya. Tetapi kalau disebutkan dengan perkara-perkara yang menunjukkan kepada ia najis, maka ia najis. Seperti disuruh cuci dengan air. Tahulah kita bahawa tak disuruh cuci dengan air mengingatkan kerana ia najis. Baik. Jadi di sini diharamkan keledai kerana ia najis. Namun ada kemusykilan di sini. Macam mana ia boleh najis? Sedangkan Nabi SAW tunggang asal keledai. Banyak hadis. Dan Nabi SAW antara seorang Nabi, seorang Rasul yang menunggang keledai. Orang biasa tunggang apa? Untuk. Orang biasa tunggang kuda. Yang tunggang keledai ni orang miskin-miskin. Pak Tani-pak Tani je lah. Keledai tak glamour orang tu. Kalau tunggang unta boleh tahan lagi, tunggang kuda boleh tahan. Tapi Nabi SAW adalah orang yang tawaduk. Dia boleh tunggang unta. Boleh, kuda boleh. Tapi keledai pun boleh tunggang. Tapi sebagian orang tak mau naik kereta kecil ya. Kereta kancil tak mau nak kereta apa? Kereta gajah. Jadi macam mana boleh tunggang keledai sedangkan tak boleh makan dagingnya kerana najis? Di sini kita nak kena buat satu pembahasan. Kenapa keledai najis? Pun nak kena tanya juga. Maka ulama mengatakan keledai itu najis disebabkan makanannya najis. Ia makan benda yang kotor-kotor, sampah sarap dan buangan-buangan lah, najis-najis. Dia makan mana-mana je. Itu sifat keledai. Kita tak tahu sebab kita tak pernah nampak keledai dengan kat tu. Tapi demikianlah. Oleh kerana ia mempunyai sifat yang kotor seperti itu, maka dagingnya pun najis. Dan ini dalil bahawa tidak semestinya bila berubah sesuatu zat kepada sesuatu benda lain yang istihalah tadi kita sebutkan tadi, ia tak menunjukkan bahawa ia telah boleh hilang najisnya. Sebab kalau dah makan, dia dah bukan najis lagi, itulah. Dia dah berubah jadi darah, dia dah boleh jadi muscle, jadi apa-apalah tenaga protein atau tu, dia dah dihadamkan. Patutnya tak najis. Tetapi Nabi SAW kata dia najis. Macam mana? Bahkan bukan keledai saja, ayam yang boleh kita makan. Tak masalah makan ayam. Ayam kampung ke, ayam bandar, ayam hutan, ayam padang pasir, semua boleh dimakan. Betul? Ayam belah-belah semua boleh makan. Tapi kalau ayam tu makan najis, boleh tak kita makan ayam? Sebab kerana ia dah termasuk dalam al-jallalah. Al-jallalah adalah haiwan-haiwan yang makan yang kotor-kotor. Nampak? Sebab tu Ibn Umar radhiyallahu anhu, kalau dia ada ayam yang jallalah ni, dia akan simpan selama 3 hari atau 2 kata 5 hari katanya, dan diberi makan yang bersih saja sampai yang kotor tu macam dah habis lah. Lepas tu baru dia boleh saja makan. Sebelum tu dia tak boleh. Menunjukkan ada kesan makanan tersebut pada daging yang dimakan. Jadi sebab itu untuk pembahasan hadis tadi sebenarnya hadis Arab dan suka tadi, sebenarnya ada juga ulama mengatakan tak mestinya istihalah itu bila dia larut zat tersebut maka berubah sifatnya, maka dia telah bersih, dia telah suci. Itu pendapat pertama. Sebab itu mereka katakan kalau awak campak najis kucing, najis anjing, macam mana pun tak boleh juga kita campak dekat apa ni sebagai baja. Tak boleh kita makan sayur-sayur yang tumbuh hasil daripada baja nah. Sampai begini juga. Dan ini pendapat yang agak kuat. Bahkan mereka katakan lebih-lebih lagi kalau sayur-sayur tersebut yang berbentuk apa? Rup. Dia dekat atas. Kalau dia dah pupuk mungkin cerita lain lah. Tapi macam apa? Bapak kentang, apa lagi yang dekat baudi dan sebagainya tak pernah. Yang macam itu bila kena baja tu dia ambil direct kan najis tu atau baja yang tercampak tu dalam najis, maka mereka kata tak boleh makan. Saya tanggung macam tu. Sebab dia tak hilang ke najisan dia dengan sebab dia masuk tanah. Dari apa ni hadis keledai. Baik. Itu satu pembahasan. Jadi ada dua pendapat. Ada pun pendapat yang lain katakan dia dah hancur, dia dah larut, dia dah tak, tak ada lagi sifat najis, maka boh, maka boleh. Jadi apa sepatutnya kedudukan kita? Sepatutnya kita kena hati-hati lah dalam hal ini. Kita katakan kalau pokok besar dan sebagainya, yelah mungkin kita masih boleh pakai lagi. Rambutan tu tumbuh waktu lama lagi, berapa bulan, setahun sekali. Mesti dia dah hancur punya lah kan. Tapi kalau yang kayu yang cepat tumbuhan dia misalnya, lepas tu dia dekat bawah tanah apa ni, dia cepat ambil baja tu, maka tak boleh kita makan daripada tadi. Sebab tu sebagai ulama mengatakan kalau kita makan kita akan dapat kesan yang yang buruk kata mereka. Begitu juga kimia dan sebagainya. Mungkin tak sampai tahap lagi, tapi ia tentu akan menjejaskan kesihatan. Dan itu pun dah terbukti. Zaman kita dah tidak asing lagi penyakit apa? Buah ginjal, betul tak? Penyakit buah ginjal ni 50 tahun dulu, 100 tahun dulu tak ada pun. Tak dengar. Mungkin ada tu orang tak tahu. Kenapa sekarang ada dulu tak ada? Maka kata para pengkaji, bahkan ulama pun kata, jadi sebabkan dia makanan kita, minuman kita kenapa banyak kimia. Sekarang kita melamin, betul tak? Rupa-rupanya banyak ikut apa semua ada. Rupa-rupanya kalau kita tak sadar umur kita 40 tahun, 40 tahun dah makan minum benda-benda tersebut. Macam mana sampai umur 41 je dah kena penyakit ginjal? Sebab dia tak kesadar lah merosakkan ginjal. Kalau makan najis agaknya pun ada kesan juga kata mereka lah. Jadi oleh kerana itulah mereka sekarang ini terus balik kepada makanan yang suci, yang bersih, yang halal, yang toyik, makanan organik dan sebagainya. Jadi banyak lagi alternatif, cuma dia licik dan dia tidak komersial. Awak pakai baju biasa dengan pakai baju kimia tak komersial. Pakai baju kimia letak ada gemuk-gemuk besar-besar, cantik-cantik, cepat lah tu hasil dia sedap, berpetan awak boleh jual. Dalam petak yang sama awak pakai baju organik, ringan-ringan, butuh banyak dan sebagainya, kurang komersial. Kemudian ada pula yang menggunakan kimia tu untuk apa? Dan kita tahu paling masalah dalam pertanian, sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya adalah serangga, serangga-serangga yang merosak dalam buah-buahan tu. Jadi caranya adalah buah dari kimia. Okay. Kita sentok tu lah, tapi untuk apa ni, serangga-serangga buah, serangga kayu dan sebagainya. Nah, itu semua beri kesan. Tapi kalau kita tak pakai kimia, disuruh pakai organik, banyak yang akan rusak. Biasanya macam tu lah. Siapa yang buat tahu lah. Jadi mereka tinggalkan cara-cara yang sihat, mereka gunakan cara-cara yang tidak sihat untuk dapatkan apa ni, satu hasil yang lumayan dan untung yang lebih. Jadi ini semasa ini semua perkara lah yang berlaku dan yang cukup kita lah dalam agama lah, jangan sampai dia menjadi menggunakan bahan-bahan yang nanti. Walaupun dalam bentuk-bentuk baca, insektisat dan sebagainya, walaupun orang kata dia dah larut dan seterusnya, kita tahu bahawa mesti ada juga kat dalam. Jadi sekejap ni kita tinggalkan apa ni perkara-perkara seperti ini. Namun untuk menghukumkan sesuatu itu najis atau tidak najis, tetap kita kena lihat sifatnya. Itu tak boleh kita dinafikan dan kita tidak boleh ingkar. Hari ini puasa, awak tengok sifat dia. Awak tak boleh tengok dia dulu macam mana. Mesti nak tengok dia sekarang. Untuk nak hukum yang dengan dia, tak? Faham eh? Sekarang ada kena-mengena dengan makanan dan minuman. Jadi daging keledai, daging apa juga binatang yang makan daripada najis-najis dan sebagainya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab banyak penyakit, nekrom dan sebagainya, dia kasi makan daging. Lembu, makan lembu. Oh, macam mana? Ada kanibal. Macam mana tak ada gila ni? Ayam kita pun tak tahu eh. Dia kasi makan apa. Baik. Namun, permasalahan yang kita nak sebutkan di sini adalah hukum menunggang keledai. Setelah kita faham tentang hukum makan keledai, apa hukum menunggang keledai, memegang keledai, apa hukum najis keledai yang dikencingnya, apa hukum air ludah keledai, ingus keledai dan apa-apa lagi yang keluar dari keledai selain daripada darah, adakah sama dengan daging dan sebagainya? Maka jawab kita sepatutnya sama. Sepatutnya sama. Kalau daging dah haram, maknanya dia adalah najis ain. Tetapi dalam hal keledai ini ada pengecualian. Pengecualiannya daripada dalil, daripada hadis-hadis perbuatan Nabi SAW yang menunggang keledai dan sahabat-sahabat menunggang keledai pada zaman Nabi SAW. Tak pernah Nabi SAW terus jauhkan keledai daripada rumah. Jangan tunggang keledai dan sebagainya. Tak boleh jual beli keledai untuk tunggangan dan seterusnya. Yang diharamkan adalah makan keledai. Betul. Dan kita tahu dalam hadis yang masyhur dalam Bukhari dan Muslim dalam kitab Tauhid, hadis Nabi SAW pada satu hari sedang menumpang Mu'az di atas keledai. Bukan seorang naik keledai, orang naik keledai. Boleh tak naik keledai? Dua orang? Boleh. Asalkan awak punya badan, punya berat, masih boleh diangkat naik keledai, masih boleh lagi. Kalau awak berat sangat, keledai dah tak boleh angkat, itu berusaha kan? Kita nak mengisi binatang. Tapi keledai kuat. Dan Nabi Ta'ala pun dalam hadis tersebut bertanya pada Mu'az, kau tahu tak apakah hak Allah SWT atas hamba dan apakah hak hamba atas Allah? Mu'az pun kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Mereka kata Allah SWT, hak Allah atas hamba ni hendaklah mereka menyembah dia sahaja, jangan syirik dengannya dengan sesuatu pun. Dan hak hamba-hambanya atas Allah apabila mereka telah melakukan demikian, bahawa Allah SWT tak akan mengazab mereka. Dan hadis ini berlaku di mana? Di atas keledai. Jadi boleh kita tunggang keledai. Adapun najisnya, aliurnya, ingusnya dan sebagainya, kalau dah boleh tunggang keledai, benda-benda yang kita sebutkan tadi tak sunyi daripada mungkin mengena badan kita, tempat kita dan sebagainya. Jadi patutnya ada keringanan. Kalau orang beristihad demikian, memang kuat. Kalau tak boleh pegang kedai, takkan kita nak jaga liurnya apa semua. Kita kena jaga dia kan, kita kena makan dia, dia akan buang air dan seterusnya. Dia akan jalan mana-mana. Tentu akan menyusahkan. Tetapi kalau kita lihat hadis kucing, ingat lagi hadis kucing? Apa kata hadis kucing? Nabi SAW kata dia najis ke bukan? Dia bukan najis. Kemudian Nabi SAW terangkan sebab dia. Innaha minal qawwatina alaikum. Kerana sesungguhnya dia termasuk yang berkeliaran, berkeliling di antara kamu, di keliling kamu. Jadi menunjukkan bahawa setiap binatang yang keliling kita tidak najis. Dan antara yang dekat dengan kita, mungkin lagi dekat daripada kucing, yang amat kita perlukan dia, adalah keledai. Kucing kita banyak-banyak cium dia apa cium, kita tak nak tunggang dia. Jadi tak semua orang nak pelihara kucing. Tapi kalau keledai banyak sebab nak pelihara keledai. Dia degil-degil pun orang masih nak apa? Masih nak pakai lagi. Jadi tentu sekali dia kalau bersifat berkeliaran di antara kita, di keliling kita, maka dia pun tak, yakni najisnya apa semuanya di dimaafkan. Jadi kita ada dua hadis, satu mengharamkan daging, makan daging ya. Dan kita ada hadis yang mengatakan bahawa semua binatang yang keliling kita tidak najis. Jadi macam mana kita nak buat? Kita katakan makan dagingnya haram. Ada pun tunggang dia, kemudian ada pun najisnya keluar limus dan sebagainya, tak najis dan tak haram. Demikianlah kita beza kan. InsyaAllah itulah apa ni ringkasan yang disebutkan oleh ulama. Baik, kita lihat kepada pembahasan di dalam kitab. Mudah-mudahan ada faedah daripada dia. Muka surat 78 dalam kitab kita akan baru ni. Kita sambung apa ni bacaan kita tadi. Sebab turun hadis kita dah faham lah. Nabi SAW telah beritahu orang ramai sedang makan keledai ataupun sedang siap-siap nak makan keledai. Akhirnya Nabi SAW haramkannya. Itulah. Jadi sahabat-sahabat pun cepat-cepat buang daging keledai, periuk yang ada tu semuanya diterbalik ikan. Dan larangan dari daging keledai ditegaskan dalam hadis dari Ali radhiyallahu an, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abi Auta, Al-Barra, Abu Sa'labah, Abu Hurairah, Irbaq bin Sariyah, Khalid bin Walid, Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ini datuknya, Miqdam bin Ma'di Karab dan Ibnu Abbas. Semuanya ditegaskan dalam buku-buku induk Islam. Jadi bukan satu orang sahabat, banyak sahabat yang riwayatkan hadis haram makan keledai. Jadi tak ada orang boleh kata sekarang masih boleh makan keledai. Dosa satu cakap macam itu kerana menyalahi hadis ini dan ijma para sahabat. Dan setelah disebutkan para perawinya dalam asyarah, hadis tersebut menunjukkan haramnya daging keledai ahliyah. Keharamannya adalah pendapat jumhur sahabat, tabi'in dan para ulama setelah mereka berdasarkan dalil-dalil di atas. Jadi kalau kita sekarang ni dah tak ada khilaf, tetapi pada zaman sahabat ada khilaf, iaitu Ibn Abbas berpendapat bahawa daging keledai ahliyah tidak haram. Dan ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis darinya, aku tidak tahu apakah ia dilarang kerana digunakan untuk mengangkut beban manusia ataukah diharamkan. Jadi Ibn Abbas macam ragu-ragu lah, haram ni keledai ni, apa kan haram? Adakah sebab ia ada gunanya? Dia angkat barang, takkan kita nak bunuh dia? Betul tak? Dengan guna terlalu banyak jadi tak boleh makan. Ataupun kerana diharamkan, kerana memang diharamkan. Jadi kita katakan kata-kata Ibn Abbas ni tidak diragukan lagi kelemahannya. Kerana asal setiap larangan adalah menunjukkan keharaman, meskipun kita tidak mengetahui illahnya. Ibn Abbas berdalil dengan keumuman firman Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya semua itu kotor, fa'innahu rijs, dalam surah Al-An'am. kerana dia membacanya sebagai jawaban atas orang yang bertanya kepadanya tentang keharamannya. Dan berdasarkan hadis Abu Dawud bahwa Ghalib ibn Abjar datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, kami telah ditimpa pacaklik, yang ini satu kemarau. Aku tidak memiliki harta untuk memberi makan keluarga ku kecuali tamim keledai. Tamim itu lemak keledai. Dan sesungguhnya engkau telah mengharamkan daging keledai ahliyah peliharaan. Maka beliau menjawab, af'im ahlaka min tamini khumrik fa innama haramtuha min ajli jawwalil qaryah. Dan misalkan kata apa? Berilah makan keluargamu dari lemak keledaimu, kerana sesungguhnya aku mengharamkannya lantaran ia memakan kotoran di kampung. Maksudnya yang memakan al-zullah, yakni kotoran. Jadi ini dalil Ibn Abbas yang kita dapat pelajari bahawa tak tahu lah satu lagi di kalangan ulama yang mengatakan boleh makan daging keledai. Jadi yang kita tahu semua daripada Ibn Abbas. Dan dalil Ibn Abbas adalah umumnya ayat dalam Al-Quran bahawa Allah SWT perintahkan Nabi SAW untuk berkata, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala tawain yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa inna rijsan aw fisqan uhilla li ghayrillah bih." Katakanlah wahai Muhammad, aku tak jumpa di dalam apa yang diwahyukan kepada aku ini satu perkara yang diharamkan atas orang yang nak makan melainkan illa maitah, melainkan bangkai ataupun darah yang mengalir dalam masfuhan ataupun daging babi kerana ia najis ataupun kepasikan uhilla li ghayrillah bih, iaitu satu kepasikan di mana disembelihnya sesuatu binatang bukan kerana Allah atau bukan dengan nama Allah. Okay. Jadi seolah-olah ayat itu nak katakan bahawa selain daripada empat macam makanan ini tidak haram. Yang haram semua bangkai, darah, daging babi dan binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah. Selain semua halal lah. Apa binatang sebut semua halal, singa, harimau semua boleh. Betul kan macam tu? Jadi jawab kita, ayat ini adalah ayat yang umum. Dan ayat ni nak ikutkan pun nak kata umum pun tak umum. Sebab ayat ni diturunkan dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-An'am, ayat-ayat daripada zaman Mekah. Ini awal-awal Islam. Kita ada ayat lain dalam surah Nisa, surah Al-Maidah yang mengharamkan itu, mengharamkan ini. Baik. Ada haramkan A dalam ayat An'am tak ada A, tak ada masalah. Dalam ini ada. Jadi macam mana awak nak ikut satu ayat, nak pegang satu ayat, awak tak nak pakai satu ayat yang lain? Lemah lah macam tu. Jadi sepatutnya kita tengok semua. Jadi ini ayat yang dahulu waktu Nabi SAW baca dalam surah Al-Ham, memang itu dia yang haram. Kemudian selepas itu diharamkan itu dan ini dalam hadis macam-macam yang diharamkan oleh Nabi SAW. Semua binatang yang menerkam, memburu, menyibak, binatang buas dengan apa tu, dengan kukunya ke atau dengan taringnya ke, semua diharamkan. Itu tak ada dalam Quran. Dan yang dalam hadis ini keledai pun diharam, dia tak ada kuku, dia makan dengan kuku ke, dia makan dengan taring dia pun diharam ke. Jadi kita nak ambil satu ke, kita nak ambil semua? Kita mesti ambil semua. Kalau tidak, kita akan berpendapat dengan pendapat yang lemah. Kita mengamalkan satu pendapat yang lemah dan itu tidak boleh. Walaupun dia tidak lebat, kita tu kita tak takut pada siapa-siapa. Ibn Abbas lebih teror daripada mana-mana imam pun sebenarnya. Daripada imam Syafi'i, kalau bandingkan Ibn Abbas lagi hebat. Ibn Abbas dia sahabat. Tapi tak ada orang lain daripada Rasulullah SAW yang maksum, yang tak buat salah, semua Rasulullah SAW. Jadi bila kita jumpa silap tu, silap ni kita mesti balik kepada hadis kalau kita jumpa. Baik, jadi kita membuat hadis sebenarnya. Dan ini penampak bukan ayat Quran tadi saja, tetapi adalah hadis. Dan pernah dipaksakan ada orang ini dia ngadu dah tak ada makanan lain, dia nak kasih makan keluarga dia melainkan lemak keledai. Lain pula tak ada, tak ada. Maka ini dalam keadaan darurat, marau kapur. Maka Nabi SAW kasih dia tak kasih makan keledai, makan lemak keledai. Nabi SAW kata kasih makan keluarga kamu lemak keledai itu. Kerana yang diharam, aku haramkan ini kerana dia makan kotoran di kampung. Tetapi sayangnya hadis ini lemah, tak boleh dijadikan hujah. Hadis ini buatkan Abu Daud. Abu Daud kata ulama kata mutarik, berguncang, bergoyang, tak kuat, banyak diperdebatkan. Dalam As-Sunan, yakni Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, telah menyebutkan hadisnya. Dan Imam Al-Baihaqi, ulama hadis, berkata sanadnya diperdebatkan, tak boleh pakai. Dia berkata hadis yang sepertinya tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Kalau hadis sahih pun dia tak ada berlawanan. Sebab apa? Kerana kalau dia sahih dapat mengandung makna memakannya ketika darurat. Kalau darurat dah tak ada makanan lain, boleh kita makan lemak keledai, daging keledai pun boleh. Jangan takut. Jadi tak salah hadis tu tak mengatakan boleh makan dalam situasi yang biasa. Baik. Dan saya katakan ada pun alasan bahawa hal itu diperbolehkan ketika darurat, maka tidak sesuai dengan penjelasan sabda beliau, aku mengharamkannya kerana ia memakan kotoran di negeri ini. Itu pun ada orang menolak. Kerana sesungguhnya beliau membolehkan makan daging keledai, dan jika tidak makan kotoran maka hukumnya halal secara mutlak, sehingga tidak sempurna beralasan dengan darurat. Namun yang penting di sini, hadis ini tidak sahih. Lemah maka kita tak nak pakai, tak nak pakai lah. Kalau sahih itu kita lain. Ini yang dihukumkan oleh ulama hadis antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi yang di kitab ni itu adalah kakik Syekh Al-Albani. Baik. Jadi hukum makan daging keledai adalah haram, dan kita boleh katakan ijma'. Sebab apa? Selepas Ibnu Abbas tak ada orang yang khilaf. Dan ini satu lagi perkara yang kita nak kena tahu. Awak boleh expert dalam Quran, awak boleh expert dalam hadis. Awak boleh keluarkan hukum dari Quran, awak boleh keluarkan hukum daripada hadis. Tak ada orang tentu. Awak boleh faham kata-kata pembahasan ulama. Tapi tak bermakna bahawa awak boleh dengan kekuatan ilmu tu, dengan kepakaran tu, sekarang boleh ijtihad sewenang-wenangnya. Apa juga masalah, awak boleh ijtihad melalui Quran, melalui hadis macam tu sahaja. Kenapa tak boleh? Sebab setiap masalah tu kita kena lihat sebelum awak nak ijtihad, nak keluarkan hukum, awak kena lihat ulama-ulama sebelum awak. Apakah mereka telah membahaskan masalah itu ataupun belum? Kalau belum, okey, awak boleh ijtihad, awak mustahil, tak apa. Tapi kalau dah dibahaskan oleh ulama, tentu kita akan dapati bahawa ulama sama ada setuju atas pendapat, satu-satu pendapat, ataupun ulama tak setuju. Ini berselisih pendapat. Jadi awak ni datang ke dari apa ni? Kemudian di belakang, kalau mereka dah setuju satu pendapat, boleh tak awak pun nak ijtihad? Saya pun alim, saya pun mufti, dan saya keluarkan pendapat yang lain daripada pendapat tu. Hukumnya haram, berdosa sebab awak telah menyalahi ijma'. Sedangkan umat ini tak akan sepakat dalam kesesatan, dalam benda yang salah. Jadi pendapat mereka yang mereka sepakat tu, mereka ijma' tu mestilah kebenaran, al-haq. Apa juga yang kalah dengannya adalah dalalah sebenarnya. Dan kamu kalau nak buat juga, maknanya kamu telah berusaha yang salah. Jadi bila kita katakan awak sebagai mustahid, orang mufti yang besar ni, boleh istihad bila ulama berselisih pendapat ataupun ulama tak bahaskan masalah tu, sebab masalah tak wujud langsung pada zaman itu. Jadi kalau ulama berbeza pendapat pun bukan sewenang-wenangnya awak boleh ijtihad. Awak kena lihat berapa pendapat ada di dalam khilaf tersebut. Oh, ada 3 pendapat. Satu kata boleh, satu kata tak boleh, satu tengah-tengah. Awak nak ijtihad, maknanya awak boleh tarjih, boleh kuatkan satu daripada 3 pendapat. Adapun awak nak datang dengan lagi satu pendapat yang keempat yang tak disebutkan oleh ulama, itu mustahil. Kerana mereka sebenarnya walaupun khilaf, tapi khilaf mereka hanya atas 3 pendapat. Maknanya mereka sepakat hanya 3 pendapat saja ada. Sampai mereka mati, sampai generasi mereka habis. Kalau awak bawa 4 pendapat, awak telah menjalani ijma' bahawa khilaf itu semua ada 3. Ini yang disebutkan ihdas qaulin thalith. Jadi kalau 2, awak tambah 1 pun tak boleh. Yang boleh hanyalah awak kaji pendapat-pendapat yang ada, kemudian awak kuatkan yang mana satu yang awak rasa kuat. Faham eh? Jadi dalam hal ini kita ada khilaf pada zaman sahabat, tapi lepas itu dah tak ada khilaf. Maknanya dia ijma'. Jangan tengok yang belakang lagi, dah tak boleh tengok yang lama lagi. Sebab sahabat banyak khilaf dalam macam-macam masalah pada awal-awal Islam, tapi kemudian dah tak ada lagi. Jadi jangan kita tengok khilaf yang dahulu, kita tengok kesepakatan yang baru. Tak logiklah kita cerita pasal cerita lama. Kalau kita tak ikut hawa nafsu, apa yang saya katakan tadi itulah yang tepat. Okay? Jadi di sini pendapat Ibn Abbas direkodkan sini dan dibaca sebagai ilmu, tak bermakna, dan kita tahu dalil-dalilnya, tapi tak bermakna bahawa kita masih boleh berhujah atas khilaf ini. Kerana kalau kita lakukan demikian, kenapa awak isyak macam ini, kenapa awak ikut Ibn Abbas, kan ada khilaf. Jadi awak punya dalil bukan Quran lagi, awak punya dalil adalah khilaf. Seburuk-buruk dalil adalah berdalil dengan khilaf. Khilaf tu apa maknanya? Pendapat ulama lah, perselisihan ulama. Baik, jadi kita tak boleh berdalil dengan selisihnya ulama. Okay, itu tak betul. Kita kalau nak berdalil dengan Quran dan hadis ataupun kesepakatan ulama. Baik, jadi hukum menunggang keledai, pegang keledai masih hidup lagi dia tidak salah, tidak najis dan tidak haram. Yang diharamkan adalah makan dagingnya. Bolehkah kita samak daging keledai, kulit keledai yang kita gunakan untuk letak air dan sebagainya? Jawabnya boleh tak? Samak? Samak kulit keledai? Ya? Najis? Najis? Tapi dah samak? Tak boleh. Ada pendapat ni? Kita baru baca minggu lepas hadis sama. Apa hadis ni? Apabila telah disamaknya kulit bangkai, maka ia telah suci. So, ni macam tu kan? Tak lapar, kalau tak tu tak apa lah, tak apa. Apabila telah disamak kulit bangkai, kulit bangkai nanti bila dia disamak dia jadi suci. Dan dalam lapas lain pun kita dah baca, apa juga kulit bangkai yang telah disamak dia jadi suci. Kulit keledai, kulit tak, kulit bangkai. Kalau dah disamak suci. Dan kita telah dah jelaskan bahawa sebagai ulama kata termasuk kulit babi. Kalau dah disamak, kulit anjing dah disamak pun boleh dibaca. Sampai macam itu sekali dan kita katakan dia kuat. Sebab apa juga tulis, sebab dah disamak dia dah berubah. Walaupun yang sebaiknya kita tinggalkan. Wallahualam. Ada apa-apa soalan? kita terlompat dalam kubur hadis, kita terlompat ada hadis yang kita tak baca sebelum bab ni, itu hadis Sa'labah. Tapi tak apalah, kita boleh gusar, tak apa eh. Kenderaan kita ni boleh gerak ke depan, boleh gerak ke belakang, tak macam kita bukan yang ada apa tu, ada satu jalan je. Sebab tujuan kita bukannya nak habiskan kitab ini dalam masa tertentu dan sebagainya, bukan nak ambil diploma ke, nak ambil sijil ke apa, bukan eh. Tujuan nak dapat ilmu. Jadi nak ulang satu hari berapa kali pun patutnya pun boleh lah. Sebab cara masjid tu tak larang lah. Akan beri manfaat. Okey. Jadi insyaAllah nanti kita akan sambung. Bukan kita sambung, kita ke belakang. Kita ambil hadis yang kita tak sempat baca lah. Pada esok malam ni saya rasa cukup lah pembahasannya. Ada apa-apa soalan? Baik. Sebenarnya ada satu persoalan iaitu tentang Arab. Kita patutnya sentuh. Saya takut tak sempat sebab pembahasannya panjang. Iaitu apa hukum Arab? Setelah kita sepakati bahawa Arab itu haram diminum, tapi apakah ia najis ataupun tidak? Setelah kita sepakati bahawa cuka yang dibuat daripada haram itu boleh dimakan. Jadi arak itu haram diminum kerana apa asalnya? Kerana ia memabukkan. Itu jelaslah. Siap yang memabukkan, hukumnya macam hukum arak. Arak. Antaranya adalah barang-barang yang memabukkan, benda-benda yang memabukkan yang pada zaman ini, iaitu dadah, pil, apa semuanya, dia memabukkan, mungkin lebih memabukkan daripada minum 10 botol arak. Betul tak? Dia takkan hukumnya tak sama. Jadi hukumnya tak sama haram. Tetapi pil tersebut, sayur, ganja tersebut, atau apa juga, kalau apikan lawak dengan cuci tak tangan, tak kena kan. Tapi kalau arak awak pegang kena cuci tak tangan. Di sinilah pembahasan ulama. Jadi ada dua pendapat. Satu kena tahu khilaf sebenarnya. Bukan untuk main ambil aja pendapat, tapi untuk nanti kita pilih pendapat tu kita tahulah, dan kita tak sampai tersilap buat satu ijtihad, satu pendapat yang lain daripada khilaf, daripada yang ada pada ulama. Jadi ada dua pendapat tentang najis yang haram atau tidak. Yang pertama kata najis. Okey, tapi kalau kita cakap kita berhenti situ saja, tak ada banyak faedah. Ada orang kata najis, ada orang kata najis, takkan gitu aja. Kita nak tahu kenapa orang yang cakap najis cakap najis. Nak tahu juga kan. Jadi jawabnya adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya arak, judi, patung dan ikan-ikan semua adalah rijsun, najis, kotor daripada amalan syaitan, maka jauhkanlah daripadanya. Jadi mereka katakan semua barang-barang itu najis. Satu daripada najis itu dua macam. Satu dia najis ainiyah, hissiyah, najis yang kotor betul-betul, ataupun dia najis maknawiyah, najis kotor daripada sudut apa? Dari sudut makna, iaitu najis maksiat, syirik dan kotor. Maka mana yang boleh mempunyai sifat najis kotor, kita masukkan sekali. Jadi dia ada dua jenis najis kat dalamnya. Satu dia najis syirik, najis kufur, najis maksiat, najis maksiat. Dan kedua dia juga adalah najis kotor yang mesti kita cuci. Dan antara empat perkara yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat tadi, ayat Al-Ma'idah tu, najis yang arak tu boleh bawa kepada apa? Najis ainiyah, najis hissiyah, najis yang boleh kita lihat. Adapun patung tak boleh. Judi lagi tak boleh. Kemudian apa tadi? Main tikam-tikam tak boleh masuk makna najis hissiyah. Jadi dia tetap najis juga, tapi dia najis maksiat. Okey? Namun pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama pendapat kedua. Mereka katakan tak mungkin. Kalau kata najis, semua mesti najis. Mana boleh ada yang najis, ada yang tak najis. Kemudian arak tu dalam ayat disebutkan first. Lepas tu ada tiga benda lagi. Apa dia? Judi, patung dan azlam. Kenapa pula yang najis tu balik kepada yang first? Patutnya paling logik sekali dia lah masuk pada yang last, paling dekat. Dan memang dalam bahasa Arab selalunya bila dia tunjukkan sesuatu tu, dia mesti balik kepada yang terakhir. Kalau tak semua, dia balik pada akhir, bukan pada yang first. Jadi pada sudut bahasa mereka katakan lemah. Kemudian mereka katakan asal setiap makanan dan minuman adalah halal sampai dan bersih terakhir, sampailah ada dalil menunjukkan kenajisannya. Kalau kita ragu-ragu air ini najis ke atau kena najis ke tak kena najis, kita mesti tolak yang mana? Yang ragu-ragu, kita ragu najis ke tidak. Jadi kita ambil yang yakin boleh tak najis, tak payah cuci. Dan Arab mereka katakan tak ada dalil yang kuat yang menunjukkan dia najis, dan ayat ini pun tak cukup kuat. Kerana mungkin bermakna arak itu najis daripada sudut maknanya. Jadi daripada sudut dia maksiat, daripada sudut dia adalah amalan syaitan. Sama macam tiga perkara yang lain yang disebutkan dalam ayat. Boleh? Kemudian dalil lain adalah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun dia tidak secara direct, tapi mereka dapati bahawa ia juga menunjukkan bahawa arak tidak najis. Kerana apabila arak diharamkan, apa yang berlaku? Kabar-kabar pecahkan dan tuangkan arak-arak dalam bekas-bekas mereka sampai banjir Madinah. Jalan-jalan ke Madinah itu sempit sampai jadi banjir. Dan tidak pula Nabi SAW perintahkan sahabat untuk cuci. Sedangkan mereka kena jalan. Dan mereka katakan itu menunjukkan bahawa arak itu haram diminum saja tapi tidak najis. Nah, adapun kata-kata bahawa setiap yang diharamkan itu mesti najis, kita dah tolak dah. Bahawa banyak yang diharamkan tak najis. Mas, perak, putera untuk lelaki, ia tidak najis. Tetapi dia tetap diharamkan. Dan arak patutnya begitu. Jadi kita katakan, yang mereka katakan yang mengharamkannya adalah dia memabukkan, bukan kerana dia nak. Namun demikian, kata mereka tak bermakna dia tak najis. Kamu boleh simpan, kamu boleh spray kat badan, buat minyak wangi. Kan ibu Allah kata jauhkanlah daripadanya, daripada arak, daripada judi. Jangan dekat-dekat dekat tempat kasino. Apa lagi masuk kat dalam? Jangan dekat-dekat dengan tempat patung-patung ataupun simpan patung. Dan juga main tikam-tikam ni azlam, mesti jauhkan. Dengan ini selamatlah kita. Kalau orang kata apa yang petrol tu alkohol, ini alkohol, itu alkohol lah, macam-macam alkohol, takkan semua najis? Memang tak najis pun. Sebab asal katanya harap tidak najis. Tapi tahu tak kita bahawa pendapat yang mengatakan arak tu najis adalah pendapat ammatul ulama, bukan jumhur-jumhur lagi. Jumhur tu macam tak cukup banyak. Hampir semua ulama kata dia najis, melainkan sikit saja yang kata tidak najis. Jadi itu yang membuat bahagian ulama berhati-hati. Walaupun kita kata gitu, pendapatannya begitu. Jadi sepatutnya kita warak dan kita tidak menggunakan bahan-bahan yang mempunyai arak. Baik. Adapun kalau terkena kat badan dan sebagainya, itu kalau kita ambil pendapat yang kata tak kaya cuci itu tak payah. Tapi tak, janganlah maknanya kita terwinang-winang sedang dan seterusnya. Kalau kita mati hati untuk mencucinya pun tak ada orang kata buat salah. Ada tak orang kata bawa sana kalau cuci bekas yang kena arak? Tak orang kata sana. Yang kata najis, dia tentu kata kena cuci. Yang kata tak najis pun, kalau cuci pun tak kalah. Jadi demikianlah. Dalam hal ini bukan maksud nak menang. Bukan nak maksud nak menangkan pendapat ustaz tu atau ustaz ni. Tapi maksudnya adalah untuk beramal. Okey. Jadi dengan itu masalah syarat yang tetap kita bahaskan. Wallahu a'lam. Daripada fatwa-fatwa ulama yang saya tahu, kebanyakan ulama mengatakan dia adalah haram, dia ni najis. Tapi ada juga ulama-ulama spesial kami dalam Al-Quran mengatakan arak tidak haram, seperti yang disebutkan oleh Syaikhul Islam itu tanya masalah arak tidak, tapi arak tidak najis. Okay. Tapi tak bermakna kita boleh pakai minyak wangi yang diperbuat daripada bahan arak. Jadi kalau kita berhenti tidak terlebih dahulu, kita berapa masa lagi ya? Ada lagi tak biasa? Jadi kita sambung. Pada minggu depan, saya benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.